katakan kasih, ucapkan cinta kau padaku, sayang kau padaku, kau biarkan ku sendiri. Bosan, ku bosan, lelah, ku lelah. Ataukah menyiksa, oh katakan kasih.